ciptaan Tuhan yang indah untuk kita hidup aman, menjalinkan perhubungan. Kau dan aku adalah ciptaannya. Kau dan aku, oh hidup semangat.